Ini masih enggak terdengar di sana. Bagaimana? Yang kedua, Pak. Allah yahdikum. Ikhwanus salafiyin. Bukan ikhwanul muslimin kan? Ikhwanus salafiyin. Naam, ikhlas. Siapa? Bisa. Atau antum masalah? Agak, iya, biar yang tinggi di belakang. Yang belakang ikut maju. Nah. Harrau Lailatul Qadri. Naam, qum. Nah, akhir wahid man, saya paling belakang sendiri. Bangun, ikra. Belakangan. Nah, kum. Uru. Aisha. Anna Rasulullah taharrau. Min al-ashrin. Nah. Sebelahnya. Irfa' as-saut, ma asma. Qala taharru khata' salah taharru dengarkan dulu temannya kum. Tidak ada fil fitri, barakallahu fikum. Uru. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah, bukan pakai min. Fil witri. Nah, ikra. Ana Aisyah. Nah, ba'dahu. Lailatul Naam. Iqra. Aro. Mulbaqun iqra'u jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhtilaf al-ulama. Ikhtilaf al-ulama' fi ta'yin Lailatul Qadr. Wa haka fiha al-Hafiz Ibn Hajar fi Fath al-Bari 47 qawlan. telah berselisih para ulama dalam penentuan malam Lailatul Qadar. Dan telah dihikayatkan tentangnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada 47 pendapat. Ikhtilafnya sampai 47 pendapat. Waqad qasada bidzalika al-musyarakah fi ibhamiha wa ta'miqiha. ولكنه رجح منها أنها في أوتار العشر الأخيرة من رمضان أو قد قصد بذلك المشاركة. Dan yang dituju dari yang demikian, perselisihan yang demikian panjangnya sampai ada 47 pendapat, di antara hikmahnya, di antara tujuannya adalah ibhamiha, terkaburkannya, ibham dibikin tidak jelas, wa ta'miqiha agar menjadi dalam pembahasan. Tetapi yang rajih daripadanya bahwasanya dia di dalam witir-witir di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Ini ikhtilafnya banyak sekali. Tetapi apa yang sudah kita simpulkan kemarin, kalau ada yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadhan, ya tidak salah. Ya, memang di bulan Ramadhan. Kalau ada yang menyatakan bahwa dia adalah di malam hari, lebih enggak salah lagi. Ya memang namanya juga malam Lailatul Qadar, ya pasti di malam hari bulan Ramadhan. Kemudian lebih mengerucut lagi adalah di 10 hari terakhir. Lebih mengerucut lagi di 7 hari, yaitu 7 malam terakhir. Lebih mengerucut lagi di witir-witirnya. Lebih mengerucut lagi di tanggal, yaitu malam 27 Ramadhan. Nah, tetapi ada hikmah dari ikhtilaf para ulama tentang masalah kapan malam Lailatul Qadar. Apa hikmahnya? Naam, ta'mimiha wa ibhamiha wa ikhfa'iha, sehingga jadi tersamar, sehingga mereka kaum muslimin akan menghidupkan setiap malam di bulan Ramadhan. Baik. Kalau rajih, yang rajih adalah tanggal 27. Maka sebagian orang akan bermalas-malasan di hari lain. Ayo tarawih nanti, saya malam 27 aja. Karena sudah yakin yang rajih ada 27. Tidak. Tidak demikian keadaannya. Para ulama berikhtilaf dengan ikhtilafan kathira. Tanawwa'a aqwaluhum wa ikhtalafa qawluhum ila man ila kam 47 qawlan. Nah, barakallahu fikum. Maka jangan kamu meyakinkan pasti begini, pasti begitu. Jangan. Carilah di setiap malam di bulan Ramadhan, khususnya di malam-malam terakhir. Lebih khusus lagi di, nah, di witir-witirnya. Lebih khusus lagi di malam 27-nya. Qala Imam Ahmad, arjaha laylatas sab'in wa ishrin. Arjaha artinya yang paling diharapkan. Itu pun bukan kepastian, tapi paling diharapkan malam 27. Wa hadzal qawlu arjahuha dalila. Karena pendapat ini yang paling rajih dalilnya. Wallahu taala a'lam. Ma yukhad min al-hadis. Istafadna min hadzal hadis fawaid jamma, minha fadlu lailatul qadar. Aw lailatul qadri. لما ميز الله ميزها الله تعالى من ابتداء نزول القرآن. Karena hari itu adalah diantara keistimewaannya, Allah berikan keistimewaan dengan dimulainya diturunkan Al-Qur'an. Sehingga disebutkan bahwa Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, kami turunkan dia di malam Lailatul Qadar. Inilah keistimewaan malam Lailatul Qadar. Di dalam tafsirnya bahwa yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah Quran secara keseluruhan sampai ke langit dunia. Tetapi kemudian disampaikan kepada Nabi berangsur-angsur. Warattalnahu tartila. Maka kami tartilkan Quran ini dengan tartila. Artinya dibacakan satu persatu, dibacakan ayat per ayat sampai dalam waktu berapa tahun? Berapa? 25? 23 tahun. Barakallahu fikum. Apalagi yang menunjukkan bahwa ayat diturunkan berangsur-angsur, ayat lagi, ayat lainnya. Hah? Ya Allah. Di samping waratalnahu tartila. Wa Qur'anan faraqnahu. Ala litaqrahu ala muksin. Baik. Al-Quran kami bagi-bagi. Dan kami turunkan sedikit demi sedikit. Ala muksin. Agar kalian membacanya, agar engkau membacanya dengan perlahan-lahan. Tidak sekaligus. Baik. Ini menunjukkan bahwa ayat diturunkan sedikit demi sedikit. Sehingga kalau dikatakan nuzulul Quran di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Dari Allah SWT. Min fawqi sab'i samawat ila sama'i dunya. Dan malaikat yang ditugaskan, yaitu Jibril alaihi salam, dari langit yang terdekat dengan bumi ini diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Allah sallam. Dari awal surat yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir surat Quran yang turun al yauma akmaltu lakum dinakum. Barakallahu fikum. Maka keistimewaan malam tersebut adalah nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadri. Wa taqdirul umur wa tanzilul malaikatil kirami fiha. Termasuk keistimewaan malam tersebut adalah ditentukannya segala perkara. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya diputuskan semua keputusan-keputusan yang bijaksana dari Allah SWT. Wa tanzilul malaikatil kiram, dan turunnya para malaikat-malaikat khususnya ke langit dunia. Fasarat fil ibadati an alf shahrin limazidil mudha'afah. Maka jadilah ibadah pada malam Lailatul Qadar tersebut seakan-akan ibadah 1000 bulan. Limazidil mudha'afah, karena berlipat-lipat kalinya penilaian ibadah di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Disebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, berarti keutamaannya turunnya, diturunkannya Al-Quran. Kemudian Lailatul Qadri khairun min alf syahr, setelah wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alf syahr, berarti nilainya lebih dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun para malaikat bahkan ruh, yakni Jibril alaihi salam, sayyidul malaika, tokohnya para malaikat yang paling mulia di antara para malaikat, juga turun langit dunia. Bin rabbihim min kulli amr. Dan itu dengan izin Allah, dan Allah tentukan segala perkara. Dan ini yang berikutnya dari keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu penentuan-penentuan takdir tahunan. Dan sudah kita sampaikan kemarin bahwa ada takdir yang memang sudah catat di Lauhul Mahfuz dari sebelum diciptakannya langit dan bumi 50,000 tahun. Kemudian diturunkan ada yang setiap bayi terbentuk di perut ibunya ketika umur 120 hari yang berarti berapa bulan? 4 bulan. Maka ditiupkan ruh dan Allah perintahkan catat. Apa yang sudah dicatat di Lauhul Mahfudz dituliskan takdirnya, meninggalnya, sengsara dan bahagianya, ila akhir rezekinya. Dan ada yang diputuskan setiap tahunnya, yaitu di malam Lailatul Qadri. Asaniya, istafadna aidan min hadzal hadits anna Allah tabaraka wa ta'ala min hikmatihi wa rahmatihi akhfaha. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala di antara hikmahnya dan rahmatnya Allah samarkan malam Lailatul Qadar. Liyajidda an-nas fil ibadah, agar manusia bersungguh-sungguh dalam beribadah di setiap malam bulan Ramadhan. Talaban laha, karena berupaya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Fayaktsur thawabuhum, maka akhirnya orang tersebut jadi banyak pahalanya, karena tiap malam dianggap seperti malam Lailatul Qadar. Jangan-jangan malam ini, jangan-jangan malam ini, jangan-jangan malam ini. Akhirnya terus beribadah. Ini barakallahu fikum. Walaupun memang ada asbab mengapa dicabut kembali berita tentang malam Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, melihat ada dua orang yang bertikai. Hatta irtafa' aswatuhuma, hingga mengeras suaranya, meninggi suara dua orang ini. Hingga Nabi menyatakan, seperti apa yang sudah kita bahas di dalam Fathul Majid ya, atau di dalam kitab lainnya, tentang masalah mengapa kalian mengadu antara kitabullah dengan kitab, dengan Quran, ayat dengan ayat, dalam tafsir ya. Iqtidaa shiratal mustaqim. Nah, di dalam iqtidaa shiratal mustaqim sudah kita bahas. Ternyata di antara riwayat-riwayat itu tadi, Rasulullah SAW marah sampai mukanya memerah seperti biji-biji buah delima atau butiran-butiran biji buah delima. Dan kemudian menyatakan, atadribuna Al-Quran ba'dahu bi ba'd, apakah kalian mengadu, mukulkan antara Quran dengan Quran? Sesungguhnya binasanya orang yang terdahulu adalah karena yang seperti ini. Wa fi ahad al-fadih, di salah satu lafaz-lafaznya disebutkan, aku keluar untuk memberitakan kapan malam Lailatul Qadar. Walakin lamma ra'aitu fulan wa fulan bertikai, maka talasya, dicabut kembali, hilang kembali apa yang akan aku sampaikan. Fala'alla hadza khairun lakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang demikian lebih baik buat kalian. Lebih baik enggak tahu. Sebab ada, hikmah juga ada. Sebabnya karena pertikaian dua orang, maka diangkat kembali ilmu tadi. Aku keluar ingin memberitahu malam Lailatul Qadar, tetapi ketika aku melihat fulan wa fulan bertikai, terangkat kembali ilmu tersebut, tercabut kembali. Dan aku melihatnya itu lebih baik buat kalian. Tayib. Maka tidak bertentangan antara sebab dengan hikmah. Memang ada sebabnya. Coba kalau tidak ada itu, niscaya kita tahu malam Lailatul Qadar. Enggak bisa ngomong seperti itu. Lau harfu syaitan di sini tempatnya. Coba kalau enggak ada yang bertikai, memang sahabat sudah mencaci maki sahabat seperti Syiah. Coba kalau dua orang enggak bertikai, kita sudah tahu mana malam Lailatul Qadar. Enggak bisa. Kita akan katakan sebaliknya. Coba kalau tidak terjadi yang seperti itu, justru kalian enggak akan beribadah kecuali di malam tersebut saja. Ngapain nyari-nyari tempat lain? Dengan satu malam lebih dari 1000 bulan selesai. Seumur hidupmu sudah kamu bayar kontan di awal. Ini barakallahu fikum. Yang jelas ada hikmahnya. Maka tidak perlu memakai kalimat laukana kada, lakana kada, laukana kada, lakana kada. Lihikmah, karena ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Qadarullah wa ma sya'a fa'al. Itu takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Thalithah, ayat faedah al-thalithah. Innaha fi Ramadhan, bahwa malam Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadhan. Siapa yang menyatakan di luar bulan Ramadhan? Syad. Emang ada? ada. Bahkan profesor, doktor. Dan di tempat kalian lagi. Di kota ini, di Cirebon. Silakan tanya sama penduduk Was'alil Qaryah. Silakan tanya pada Al-Qaryah. Menyatakan bahwa tidak mesti malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadhan, bisa juga di lain Ramadhan. Wahada barakallahu fikum syad. Nyeleneh, beda sendiri. Menyelisihi seluruh para ulama. Menyelisihi seluruh para ulama. Atau hampir seluruh para ulama. Innaha fi Ramadhan. Bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadhan. Dan bukan tanggal 17 Ramadhan. Man qala annaha fi 17 fa'alaihi dalil. Siapa menyatakan bahwa itu di malam 17 harus bawa dalilnya. Kenapa kok ada perayaan nuzulul Quran di 17 Ramadan? Kalau tahu 17 Ramadan nuzulul Quran, berarti itu malam Lailatul Qadar. Berarti kalian sudah memastikan malam Lailatul Qadar dan menyelisihi sekian banyak dalil. Dia bukan 17 kan bukan 10 terakhir. Barakallahu fikum. Bukan di 7 terakhir dan menyelisihi sekian banyak dalil. Enam. Wa fil ashril akhiri aqrab. Dia di bulan Ramadan. Bisa saja di hari-hari manapun di bulan Ramadan, tetapi kemungkinan besarnya di 10 hari terakhir. Khususnya kemungkinan besarnya di malam 27. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak bisa dipastikan semuanya. Falyataharraha. Silakan kalian cari di bulan Ramadan. Yang keempat, an-ru'ya as-salihah haqqun. Kita dapatkan faedah juga min hadzal hadis bahwa mimpi yang baik atau mimpi yang salihah bisa jadi benar. Tetapi tidak bisa jadi hujah. Enggak bisa jadi dalil. Kalau bisa jadi dalil akan dipastikan. Pasti. Tapi Nabi tidak bilang begitu. Nabi menyatakan mimpi kalian bercocokan. Maka carilah di hari-hari itu. Carilah di hari-hari tersebut. Ya'mal biha au yu'mal biha idza lam tukhaliful qawa'id asy-syar'iyyah. Mimpi yang baik kadang bisa jadi benar dan bisa diamalkan selama tidak menyelisihi kaidah syariah. Selama tidak menyelisihi kaidah syariah. Jangan tiba-tiba kamu bermimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi berkata, untukmu kami gugurkan semua kewajiban sholat. Ya. Kamu bangun, alhamdulillah, saya sudah tidak dibebani lagi sholat. Akhirnya enggak sholat lagi setelah itu. Fahadha dhalun mudhil. Ini orang sesat menyesatkan. Kok bisa? Saya mimpi ketemu Nabi, Nabi menyatakan digugurkan. Bertentangan dengan ucapan Nabi yang sudah disebutkan untuk seluruh manusia. Dan bertentangan dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimus salah, aqimus salah, aqimus salah. Itu syaitan yang datang kepada kamu, bukan Rasulullah. Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa menyerupai Nabi. Naam, syaitan tidak bisa menyerupakan diri dengan Nabi SAW. Tidak diizinkan oleh Allah SWT. Tetapi dia menyerupakan orang yang lain yang kamu kira Nabi. Pakaiannya begini, putih bersih, wajahnya bersinar, segala macam. Ternyata itu wajah bukan wajah Rasulullah SAW. Kalau para sahabat yang kenal Nabi, kemudian melihat Nabi dalam mimpinya, ya benar-benar Nabi. Karena dia hafal mukanya. Dan syaitan gak bisa meniru wajah Rasulullah SAW. Ala kulli hal. Berarti mimpi itu kadang-kadang memiliki makna. Oleh karena itu ada kitab-kitab para ulama ahlu sunnah. Memiliki kitab-kitab takwil mimpi. Siapa di antaranya? Ibnu Sirin. Siapa lagi? Nah, ada beberapa ulama yang menulis takwil mimpi. Dan dalam kitab-kitab hadis, apakah Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya, ada bab tersendiri, bab takwil ru'ya, bab tafsir mimpi. Rasulullah SAW kadang pagi bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang malam ini bermimpi? Kemudian nanti ditakwilkan. Kadang juga setelah ada yang menyampaikan mimpinya, Rasulullah SAW tawarkan, siapa yang bisa menakwilkan mimpi ini? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku melihatnya begini. Kalau benar dibenarkan, kalau salah diluruskan. Tidak, yang benar seperti ini. Barakallahu fikum. Berarti mimpi-mimpi kadang ada maknanya. Tetapi terkadang bunganya tidur. Sama sekali gak ada apa-apanya. Hanya sekedar kamu siang hari berpikir sesuatu terbawa mimpi. Itu bunganya tidur, tidak ada kaitannya. Kadang-kadang pula mimpi dari syaitan. Kamu lupa berdoa, kemudian digambarkan perkara yang mengerikan, sehingga kamu setelah itu jadi was-was. Ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yadful ila yasarihi thalatha marrat. Taud pada Allah Ta'ala, dan kemudian berubah posisi tidurmu. Ini barakallahu fikum, mimpi-mimpi dari syaitan. Makanya dikatakan di sini, kadang-kadang, fa inna Nabi SAW ja'ala tawatu' ru'yahum ala annaha fil ashril awakhir. Oleh karena itu Nabi SAW menjadikan ketepatan satu sama lain dalam mimpi. Karena mimpinya bukan satu orang saja yang bermimpi. Rijal, beberapa orang. Uru, semuanya diperlihatkan. Bukan satu. Biwawil jam'i, artinya mereka semua melihat mimpi yang sama. Maka kata Nabi, aku melihat mimpi kalian yang sama, menunjukkan kalau itu mungkin benar. Mungkin benar, maka Nabi menyatakan, maka berupayalah untuk mencari di 10 hari terakhir. Dalilan ala kauniha fiha, Nabi menjadikan itu sebagai dorongan kepada mereka untuk mencarinya di 10 hari terakhir. Yang kelima, istihbab talabiha wa ta'arrud fiha linafahatillahi ta'ala. Yang kelima, istafadna min hadzal hadisi aidha anjuran untuk mencarinya. Anjuran untuk mencarinya. Wa ta'arrud fiha linafahatillahi ta'ala. Ta'arrud fiha, memasukkan dirinya kepada sesuatu yang Allah gambarkan atau yang Allah tawarkan. Ini betul-betul semangat. Jangan kemudian berkata, ah tiap malam sama aja. Ibadah aja terus. Gak usah mikirin Lailatul Qadar. Para sahabat berusaha untuk mencari. Dan Nabi menyuruh untuk mencari. Barakallahu fikum. Fahiyya laylatun mubarakatun tudha'af fihal a'mal. Karena malam itu malam yang diberkahi dan dilipatkan padanya amalan-amalan. Wa yustahabbu fihi du'a, dan dianjurkan padanya doa. Wa yusma'un nida, dan akan didengar panggilan-panggilan. Wal mahrum man harrama talabaha wa ta'arud li rahmatillahi fi madaniha. Sedangkan orang yang mahrum, yang terhalang, adalah orang yang terhalang untuk mencarinya. Tidak semangat untuk mencarinya. Dan tidak semangat untuk menghadapkan dirinya kepada rahmat Allah. Di dalam apa-apa yang diduga akan menjadi sebab rahmatnya. Ini mahrum, berarti orang yang terhalang. Berarti yustahab untuk mencarinya. Dan juga yustahab fihi du'a. Ketika Isa bertanya, bagaimana apa yang aku ucapkan ya Rasulullah ketika aku menemui malam Lailatul Qadar? Ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayyamu 'ashri Dzulhijjah afdal min ayyamil 'ashr min Ramadhan. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. Ini المفروض menjadi yang keenam berarti. Faedah yang keenam. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada hari-hari yang 10 di akhir bulan Ramadan. Perhatikan. Hari-hari, bukan malam-malam. Hari-hari yang 10 bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, afdal daripada hari-hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi malam-malam di akhir bulan Ramadan afdal daripada malam-malam di bulan Dzulhijjah. Paham? Baik. Jadi jangan salah. Perhatikan pertanyaan. Fahmu soal nisfal jawab. Apakah afdalul ayyam fis sana? Kamu sebutkan akhir bulan Ramadan. Keliru. Pertanyaannya ayam, bukan layali. Tetapi kalau pertanyaannya afdalul layali, maka jawab dengan bulan 6. Qala, dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, idza ta'ammal al-fadil al-labib hadha al-jawab wajadahu syafiyan kafiyan fa innahu laysa min ayyamil 'amal fiha ahabbu ila Allah min ayyami 'ashri dzulhijjah. Siapa yang perhatikan, seorang yang fadil, seorang yang labib, seorang yang utama, seorang yang labib, yang cerdas, memiliki lub, pandangan yang jauh, kalau memperhatikan jawaban ini dari Syekhul Islam, maka dia akan mendapatinya ini jawaban syafian kafian. Sebab ada yang memperbandingkan dan perdebatannya panjang. Lebih afdol mana 10 hari bulan Dzulhijjah dan 10 hari bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan. Diperdebatkan. Ini ada Lailatul Qadar. Tetapi di sini ada hadis yang menyatakan tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan yang diamalkan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Tapi bukankah sini ada perdebat? Ada malam Lailatul Qadar. Maka jawaban Syekhul Islam tadi adalah jawaban tepat. Syafian kafian. Cukup dan memuaskan. Hari-harinya 10 hari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 yang lebih afdal. Malam-malamnya, malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Fa'innahu laysa min ayyamil amal fiha ahabbu ilallahi min ayyami ashri dzulhijjah. Karena tidak ada hari-hari yang amal padanya atau pengamalan padanya, ibadah di dalamnya, lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maksudnya ayyami ashr, bukan tanggal 10, tapi tanggal 1 sampai 10. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Amma layali ashr Ramadan, adapun malam-malam yang 10 Ramadan di akhirnya, fahiya layali allati kanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhyiha kullaha. Itu adalah malam-malam di mana Nabi sampai menghidupkan malamnya seluruhnya. Faman ajaba bighairi hadha tafsil lam yumakkinhu an yudli hubbi hujjatin sahihah. Siapa yang menjawab dengan lain, tidak sama dengan ini, tidak dengan rincian seperti ini, maka niscaya tidak memungkinkan dia untuk bisa mencocoki hujjah yang sahih. Tidak bisa. Afdal Dzulhijjah salah. Afdal Ramadan salah. Tergantung malamnya atau siangnya. Kalau malamnya, akhir bulan Ramadan. Al-Asr al-Awakhir bulan Ramadan. Lebih afdal. Kalau siangnya, di Al-Asr min Dzulhijjah. Afwan, min ayyamil ashr min Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Intaha mulakhasan. Bermimpi malam Lailatul Qadar, bagaimana gambarannya, apa yang dia lihat? Dia enggak tahu dia mimpinya apa. Apa yang dia lihat? Ya dia lihat apa? Saya enggak tahu. Allah Ta'ala alam. Yang jelas barakallahu fikum, kaedahnya, kaedah singkatnya, kalau bermimpi-mimpi-mimpi yang baik, mimpi melihat taman yang indah sekali yang dia duga bahwa itu adalah surga. Karena surga enggak bisa dipastikan, bahkan mala ainun ra'at. Maka saya katakan diduga. Ya doa saja setelah bangun, ya Allah, mudah-mudahan aku masuk surga. Harapkan harapan kebaikan. Kalau doa kejelekan-kejelekan, apalagi melihat api yang mengerikan menyala-nyala, maka berlindunglah pada Allah Ta'ala. Jangan-jangan itu peringatan. Peringatan dengan ancaman nar, ancaman api neraka. Maka bertaubatlah, beristighfarlah, dan hentikan dosa-dosa yang kamu kerjakan. Jangan-jangan itu teguran. Allahumma ajirni minan nar. Baik. Kalau berita-berita sekarang, berita tentang si fulan dan si alan, jangan dipastikan karena itu bukan dalil, bukan hujah, bukan saksi, bukan bukti. Kadang-kadang itu fitnah dari syaitan. Kamu melihat temanmu, sahabatmu mengucapkan ucapan yang sangat jelek kepadamu. Bangun, kurang ajar si fulan. Belum tentu. Bisa jadi syaitan ingin mengadu domba. Maka jangan. Barakallahu fiikum. Sedangkan yang baik-baik, harapkan, mudah-mudahan teman saya memang benar begitu. Kalau yang baik-baik, kalau yang jelek-jelek, bantah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan sahabat Anda tidak sejelek itu. Barakallahu fiikum. Taib, kalau sekarang tidak baik, tidak bisa dikatakan baik atau jelek, enggak bisa dikatakan itu apa ini? Pokoknya hanya berita saja. Bagaimana? Dipercaya atau enggak dipercaya? Ya. Mungkin bisa jadi. Wallahu a'lam. Dan itu biasanya ketahuannya setelah terjadi. Ini saya pernah lihat yang seperti ini. Ternyata dalam mimpi. Sudah sekian tahun yang lalu. Yang enggak saya tahu setiap bulan yang lalu. Kelamaan. Nah, pernah melihat suasana yang kelas kok pakai kotak-kotak kaca begini. Satu orang dan satu orang dipisah dengan kaca. Itu apa? Saya enggak paham. Tapi ketika kuliah dan kemudian masuk ke laboratorium bahasa, baru saya tahu. Ini yang pernah saya lihat dalam mimpi. Itu barakallahu fikum enggak bisa jadi ukuran kepastian. Mungkin iya, mungkin tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Aina wasalna? Qauluhu, banyak kalimat qauluhu. Isinya kitab qauluhu semua. Wa qauluhu, wa qauluhu, wa qauluhu. Thumma inna fi ta'zimil qubur wa ittikhadi ayad, ittikhadi ayadan. Baik. Sedikit lagi selesai. Bab. Siap-siap kalian menghafal. Bismillahirrahmanirrahim.